الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك يا perbedaan antara jahlul murakkab dan jahlul basir. Naam. Indah. Jahlul basir menahan pelakunya. Menahan pelakunya dari berbicara. Wajahlul murakkab jahlul murakkab sebaliknya, jawaban paling ringan sudah. Sebaliknya, tapi dari kedua ini, mana yang paling berbahaya terhadap dakwatu ilallahi jalla subhanah? Dua-duanya bahaya. Tetapi mana sekarang yang paling berbahaya? Al-jahlul murakkab. Ahsan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ayyuhal ikhwah, إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. استمعوا إلى قول الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أن من اتبعه صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, segenap saudaraku, sesungguhnya dakwah kepada Allah Jalla wa'ala tidak di atas ilmu, menyelisihi apa yang berjalan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi pula jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Berdakwah di atas atau tidak berdasarkan di atas ilmu, menyelisihi jalan beliau dan menyelisihi jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Kata beliau, dengarkan oleh kalian firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya. Katakan, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Jalla wa'ala di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Kata Allah Jalla wa'ala, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Jalla wa'ala di atas ilmu. Jalan ini adalah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Dan maha suci Allah, dan saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Beliau kemudian mengajak kepada kita firman Allah yang mengatakan, serulah, berdoa, menyerulah kalian kepada Allah. Ad'u, saya menyeru di jalan Allah di atas ilmu, saya dan orang yang mengikutiku. Kata beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus pasti dia menyeru kepada Allah Jalla wa'ala di atas ilmu dan tidak di atas kebodohan. Wa ta'ammal ayyuhad da'iyah ila lillahi qawlahu qawlallahi ta'ala, dan galilah, cermatilah, dalamilah, pelajarilah olehmu, wahai da'i kepada Allah, firman Allah Jalla wa'ala, ala basiratin. Kata-kata ala basiratin. Aina akhuna sahibala manismo? Air yang panas enggak ada ya. Kata beliau, barakallahu fikum, perhatikan olehmu, kaji dan dalami, renungkan, cermati, wahai da'i ilallah, firman Allah Jalla wa'ala yang mengatakan, ala basiratin. Ai, kata beliau, ala basiratin fi thalathati umur. Cermati firman Allah Jalla wa'ala yang mengatakan di atas ilmu. Maksudnya di atas ilmu fi thalathati umur, berilmu tentang tiga hal. Al-awwalu, yang pertama, ala basiratin fima yad'u ilai bi ayyakuna aliman bil hukm syar'i fi ma yad'u ilaihi li'annahu qad yad'u ila syai'in yadhunnuhu wajiban wa huwa fi syar'illahi ghairu wajibin fayulzimu ibadallahi bima lam yalzam humullahu bihi wa qad yad'u ila tarki syai'in yadhunnuhu muharraman wa huwa fi dinillahi ghairu muharramin fayuharrimu ala ibadillahi ma ahallahu allahu lahum. Kata beliau, yang pertama, tiga hal yang dia harus ilmui, yaitu berilmu tentang apa yang dia serukan. Maksudnya, kata beliau, berilmu tentang hukum syariat, berilmu tentang hukum syariat apa yang dia serukan. Terkadang, kata beliau, dia menyeru kepada sesuatu yang dia duga ini adalah wajib, padahal perkaranya di dalam syariat Allah Jalla wa'ala bukan wajib. Akibatnya, dia mewajibkan hamba Allah sesuatu yang Allah tidak mewajibkan mereka. Akibatnya, dia mewajibkan hamba-hamba Allah sesuatu yang Allah tidak mewajibkan kepada mereka. Beliau menjelaskan kembali, terkadang dia mengajak untuk meninggalkan sesuatu. Dia menyangka sesuatu itu haram, padahal agama Allah Jalla wa'ala tentang itu bukan sesuatu yang haram. Akibatnya, dia mengharamkan atas hamba-hamba Allah sesuatu yang telah dihalalkan buat mereka, berujung kepada dosa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia berdakwah di atas kebodohan, tidak berilmu tentang apa yang dia serukan. Akibatnya, barakallahu fikum, pada akhirnya dia terjatuh di dalam dosa, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini terkait dengan persoalan halal dan haram. Lebih parah lagi kalau persoalannya, barakallahu fikum, antara al-huda wad-dalal, kesesatan petunjuk dan sebuah kesesatan. Barakallahu fikum. Beliau ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh sang dai, apa yang dihukumi oleh sang dai, diucapkan, ada pertanggungjawaban di dunia sebelum, barakallahu fikum, di akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Astazinukum Allah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kaib kalau da'inya itu tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang kesyirikan, tidak mengerti tentang sunnah, tidak mengerti tentang kebidahan. Mada sayahsul, apa yang akan terjadi pada umat ini sebelum berbicara tentang dai? Lalu dan sang dai tentunya akan mempertanggungjawabkan di dunia ini dan nanti di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama berbicara, kalau engkau ingin menjadi da'i najih, murabbi wa muallim, mudarris, mudarrisah, jikalau engkau ingin najih, ingin berhasil di dalam semua usaha, di dalam mendidik, di dalam menyampaikan dakwah, ternyata bimbingan para ulama memulai dari diri kita sendiri. Termasuk upaya yang dilakukan adalah belajar ilmu agama. Ngeri akibatnya. Dia menyangka dia telah mengajak umat ke jalan Allah, tetapi pada hakikatnya mengajak umat menuju sebuah kesesatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Wasani yang kedua. Ala basiratin fi halid da'wati. Walihada lama ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam Mu'adhan ilal yamani qala lahu innaka sata'ti qawman ahlal kitabi liya'rif halahum liya'rifa halahum wa yasta'idda lahum. Kedua, berilmu tentang kondisi dakwah orang yang akan didatangi, orang yang akan didakwahi, dia harus berilmu tentangnya. Barakallahu fi. Dalil yang menjelaskan demikian, kok kita disuruh mengerti tentang mad'u, kondisi orang-orang masyarakat kampung. Mad'u barakallahu fi, yaitu tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad ibnul Jabal ke negeri Yaman. Coba perhatikan pesan beliau, pelajaran berharga. Innaka, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Pemberitahuan tentang kaum yang akan didatangi adalah agar beliau Mu'adz ibn Jabal mengerti kondisi mereka sehingga mereka bersiap untuk berhadapan atau mendatangi mereka. Sekarang barakallahu fikum, pembelajaran lebih dalam lagi dari hikmah ini. Dia akan mendatangi ahlul kitab. Siapa yang dimaksud? Al-Yahud wa Nasara. Dua kaum kafir, kedua-duanya punya perilaku, punya sikap, punya tabiat, punya corak beragama yang berbeda. Orang-orang Yahudi terkenal mereka mengerti ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Orang Nasara terkenal banyak beramal, banyak berbuat, banyak beribadah, banyak menjalankan ajaran agamanya, tapi tidak di atas landasan ilmu. Barakallahu fikum. Pesan khusus. Nah, buat kita sekarang, kedua sifat ini ternyata ada di satu tubuh. Maaf-maaf, di tengah saudara kita kaum muslimin. Ada orang yang mengerti ilmu, paham kok saya, tetapi tidak mau mengamalkannya. Mengerti kebenaran, namun dia tidak mau mengambil dan menerimanya. Sudah, sebatas pengetahuan. Tahu loh, itu yang jenggot-jenggotan memang bagus agamanya. Bagus. Tapi kenapa? Tidak mau mengikuti barakallahu fikum. Yang kedua, di tengah umat ada orang yang beramal, beramal, beramal tanpa dasar ilmu. Barakallahu fikum. Pembelajaran dari kisah ini agar para da'i ilallah menyiapkan diri, barakallahu fikum. Tahu. Misalu dzalik. Sebuah perjalanan dakwah yang dicontohkan oleh Syekh Rabi ketika beliau berangkat ke arah Sudan. Menghadapi kaum sufi yang luar biasa. Untuk kemudian memancing. Agar jangan di babak pertama dia benci terhadap dakwah. Beliau menyampaikan ucapan-ucapan ulama-ulama yang muslimin itu dipandang, dihormati, beliau angkat. Ini salah satu metode mengerti kondisi yang kita berdakwah padanya. Kalau Anda ingin masuk ke tengah mereka, mungkin antum akan mengambil, ya, ini baru di babak pertama. Bagaimana supaya dakwah ini terus berkesinambungan? Kita bimbing. Berlahan-lahan, barakallahu fikum. Mungkin kita mengangkat bagaimana figurisasi daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Angkat. Bagaimana hormatnya beliau, ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diangkat. Terus barakallahu fikum. Sampai kemudian kelihatan kabul, senang, berangkat lagi. Akwal-akwal, ucapan a'immah asy-Syafi'iyah. Wah, terlalu banyak. Barakallahu fikum. Ketika kemudian mau berangkat ke permasalahan akidah, masuk usul salafah. Yaitu akidahnya Imam Syafi'i. Al-Quran masuk, barakallahu fikum. Akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kita sudah menarik mereka. Ada di sebuah daerah. Itu kata-kata bid'ah itu luar biasa. Benci mendengar kata-kata bid'ah. Pokoknya kalau ada yang menyebut kata-kata bid'ah, di blacklist. tidak boleh masuk sini. Ya. Kita bisa memakai bahasa-bahasa yang mereka barakallahu fikum tidak menduga kalau bahasa Arabnya itu adalah bid'ah. Bid'ah kan bahasa Arab asalnya, dengan mengatakan perkara-perkara baru dalam urusan agama yang belum pernah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bertentangan enggak dengan kata-kata bid'ah? Lah itu definisinya. Tetapi kita ingin masuk. Memang berat. Barakallahu fikum. Berdakwah di hadapan orang awam. Berat sekali. Berbeda dengan kita di majlis thullabul ilm. Kita berbicara apa saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan orang-orang awam yang kita akan bina, yang kita akan bimbing, ya Allah, butuh mengolah, memakai kata-kata, memahamkan kepada mereka. Terkadang orang bahasa Indonesia aja, aduh, memprihatinkan. Memang subhanallah, ini bimbingan. Ternyata nasnya ada untuk mengerti tentang maj'u barakallahu fikum. Inilah yang kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berbicara. Kalau engkau mengerti tentang kondisi maj'u, lalu engkau sampaikan sesuai dengan hajat mereka, apa yang dibutuhkan, inilah masuk di dalam kata-kata udu'u ila sabili rabbikum bil hikmah. Anda mendatangi seseorang yang masya Allah sudah terwarnai dengan sunnah, beda dengan antum mendatangi orang yang sama sekali tidak mengerti, belum faham, belum pernah sampai kepadanya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak kemudian antum berprinsip, ya akhi, kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit akibatnya. Tanda ahlu sunnah berdakwah sekali lenyap. Tidak dikasih lagi. Itu tanda. Kok begitu? Fain al-hikmah. Di dalam dakwatu ilallah jalla subhanah. Benar. Al-haq itu kita katakan wajib. Tapi kalau kita mengungkapkan, menyebabkan orang lain lari. Apalagi metode kita menyampaikan, lisan kita bar, sungguh amat sangat berpengaruh. Coba bertanya kepada ustaz-ustaz kita yang punya pengalaman. Mereka merasakan dan mereka akan memberitahukan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya. Harus belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Maka mudarrisun bisa belajar dari ragam anak muridnya. Bisa. Ini kalau ditegur sedikit-sedikit saja. Bisa. Kalau ini lain. Dengan suara keras. Baru dia tertegur. Kalau yang ini. Kalau enggak pakai anu sedikit ceweran. Waduh sulit. Ini pembelajaran. Jadikan. Menanggapi, mengatasi mereka ini. Barakallahu fikum dalam perhatian yang sama. Terkadang kan ini salah satu contoh loh. Dalam pendidikan ada anak yang kurang. Waduh, sering mengecewakan ustadznya, sering mengecewakan ustadzahnya. Pokoknya sudah perilakunya. Terkadang kan kita terbawa emosional. Aduh guys, Kita perhatikan yang pintar, yang cerdas, yang ini, yang itu. Kita tidak berikan perhatian sebagaimana yang cerdas. Sabar. Nah, membedakan ini terkadang punya dampak terhadap itu. Jadi bidar. Berulah dengan ulah. Bagaimana ustaz ini juga mencari perhatian. Namanya anak. Makanya ketika seorang mudarris, muallim tampil seolah-olah bapak mereka ini, subhanallah, akan tertangani semua. Makanya jadikan kita duduk bersama anak-anak untuk mempelajari kondisi mad'u kita di saat Allah gampangkan bisa berdakwah di tengah orang awam. Menghadapi yang berbeda-beda, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu, apa yang beliau sebutkan kepada Mu'ad ibn Jabal, pelajaran yang berharga buat kita. Mad'u kita harus tahu. Bagaimana barakallahu fikum kondisinya. Ya. Terkadang kan muncul. Wallahi ya ikhwan. Kita ngisi misalkan ya. Taruhlah contoh. Seseorang ngisi. Di sana ada orang yang tukang sulut. Biar ustaz ini terpancing nyikat yang itu. Misalkan. Duduk. Bersama saudara kita muslimin. Dari apa namanya, ya basicnya sufi. Di majlis itu juga duduk orang-orang yang dikatakan pemberantas TBC. Apa? TBC. Apa? Pemberantas TBC. Ini nama istilah loh ya. Pemberantas TBC. Penyakit apa itu? Tahayul bid'ah khurafat. Di satu majlis. Kan subhanallah ketika berbicara sesuatu. Dimanfaatkan untuk nempel pembahasan. Terkadang dimanfaatkan oleh pemberantas TBC ini untuk memukul. Ini di satu majlis loh. Maka kita harus benar-benar mengerti barakallahu fikum. Harus tahu. Kita ini ingin merangkul semuanya. Barakallahu fikum. Terkadang ditanya, ya Allah, yang pelik sekali. Ini sudah sedang kejadian. Ditanya tentang bagaimana tahlilan Pak Ustaz. Ini orang sedang rame-rame tahlilan. Hati-hati. Harus memberikan jawaban. Syukur. Kalau antum kemudian bisa membimbingnya. Sampai dia tahu kalau diri. Oh iya. Kalau langsung duduk. Wah itu beda. Pelakunya di dalam neraka. Pelajaran yang berharga bagi kita. Di Lombok, min haula innas turafiyin halabiyin. Wallah ya ikhwan, kita kena getah. Masuk sika. Acara kelahiran Nabi sika. Bagaimana? Makanannya lebih baik memberikan anjing-anjing. Loh. Subhanallah. Ketika kemudian tuan guru istilah sana itu ajak debat, dialog di masjid, dilayani. Sampai kemudian di antara mereka ada yang bawa parang loh. Namanya orang awam. Tidak mau barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita belajar kondisi negeri kita ini dan umat di dalamnya. Kita berharap dakwah ini mereka terima dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Sampai barakallahu fikum di masjid besar membimbing umat ini tahadduts bin nikmah, membimbing datang haula innas ta. Ini diundang sampai dari pihak depan, ya ustaz sabar, ustaz membangun mendidik mereka datang dat, tinggalkan terus terbang. Subhanallah, memang ujian di dalam dakwah. Maka oleh karena itu mengerti tentang siapa yang kita dakwahi itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuek, yang penting saya nyampaikan kebenaran, mau diterima atau tidak terserah, urusan dia dengan Allah. La ya akhi, aina adab wa aina akhlak, basyira wa la tunaffira, berikan kabar gembira kepada mereka, masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di saat Mu'ad mau berangkat ke Yaman, Abu Musa al-Ashari yang dihadapi itu adalah al-Yahud wal-Nasara. Kif, kalau saudara Anda yang sangat butuh untuk bimbingan ini sedang tersalah jalannya, langkahnya, tentu lebih sangat dibutuhkan akhlak dan adab sopan santun barakallahu fikum di hadapan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah yang saya muliakan, kita langsungkan. Fala budda an ta'lama hala hadzal maj'u ma mustawahul ilmi wa ma mustawahul jadali. Mesti harus Anda mengerti tentang kondisi orang yang engkau dakwahkan, bagaimana kaitannya, kemampuannya dalam masalah ilmu. Antum mengajari anak-anak, tidak sama antum duduk di majelis ilmu seperti ini. Mudarrisin harus banyak belajar. Barakallahu fikum. Dan pembelajaran dari sebuah pengalaman memang benar guru yang paling mahal di dalam hidup. Sampai sahabat mengatakan, tidak dikatakan orang itu bijaksana kalau tidak punya pengalaman. Benar, pengalaman itu guru yang sangat berharga, jangan diabaikan. Barakallahu fikum. Mudarrisin menghadapi anak-anak, nanti menghadapi level yang lebih tinggi lagi dari anak-anak. Itu semuanya menuntut agar kita mampu mengayomi mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih umat ini dengan beragam-ragam. Mungkin kita di Jakarta tidak menemukan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ada apa enggak? Ya firman. Ada orang di Jakarta belum bisa bahasa Indonesia. Kayaknya sulit ya mau dicari. Barakallahu fikum. Di kampung menghadapi orang yang susah ngomong, susah. Ya paham sih paham. Paham dia bahasa Indonesia, tapi mau mengutarakan itu sebentar lari ke bahasa kampungnya, sebentar lari ke bahasa kampungnya. Repot. Tentu kita tidak akan menyamakan dalam perilaku dakwah, dalam berdakwah di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka ini pengajaran yang sangat berharga Terus di antara orang itu ada yang tingkat membantahnya, pertanyaannya, dan kepinginnya jawabannya, ya, terkadang menuntut jawaban itu yang bisa masuk akalnya. Wah, subhanallah, subhanallah. Barakallahu fikum. Ini ternyata harus kita ketahui pula. Hatta tata'ahaba lahu fatunakishuhu watujadiluhu. Sehingga Anda, kata beliau, menyiapkan diri untuk melakukan dialog bersamanya. Adu argumentasi sampai sedemikian rupa, barakallahu fikum. Ya. Li'annaka idza dakhalta ma'a mithli hadza fi jidalin wa kana 'alaika li quwwati jadalihi fi hadza sara fi hadza nakbatun 'azimatun 'ala al-haqqi wa anta sababuha. Kata beliau, karena sesungguhnya engkau apabila masuk, barakallahu fikum, bersama ini fijidal, dalam adu argumentasi, ternyata wa kana 'alaika li quwwati jadali, sampai dia bisa menguasai dirimu karena kekuatan jidalnya, ini akan berdampak. Soro akan terjadi dalam hal ini nakbah, musibah besar yang menimpa kebenaran. Anda sebagai penyebabnya. Barakallahu fikum. Artinya, beliau ingin memberitahukan, Anda tidak punya kesiapan, ya jangan. Anda tawadu, insya Allah. Kita tanyakan, kalau Anda tahu bahwa ini mujadil, tinggalkan. Jangan dilayani. Barakallahu fikum. Bukankah itu prinsip? Kalau ternyata orang yang senang munakosah ini adalah niatannya talaban lil haq, ingin mencari kebenaran, ya, maka Anda mampu untuk melayaninya, layani. Tapi kalau tidak mampu, ya akhi, gandeng tangannya, bawa kepada seorang ustaz yang mungkin punya kemampuan yang lebih untuk bisa membimbingnya, mengarahkannya, bisa berdiskusi. Jangan memaksakan diri. Barakallahu fikum. Karena amanat dakwah ini adalah besar. Wala tadhun anna sahibal batili yakhfiku bi kulli hal. Jangan engkau menyangka bahwa para pengusung kebatilan itu akan mengalah dalam setiap kondisi. Oh enggak. Ya. Bisa jadikan pembawa kebatilan ini lebih bagus menyampaikan. Ya. Sampai kemudian Rasulullah bercerita. Beliau mengatakan, fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam qala innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'dhin fa aqdi lahu bi nahwi ma asma. Sesungguhnya kalian datang kepada kami mukhasamah, ya, berbantah-bantahan. Jangan-jangan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sebagian kalian itu punya hujah yang lebih dari yang lain, lalu saya memutuskan sesuatu dengan apa yang saya dengar. Beliau mengambil faedah. Fahada yadullu ala annal mukhasim wa in kana mubtilan qad yakunu alhana bihujjatihi min akhar. Ini menunjukkan, kata beliau, orang yang punya masalah mukhasamah, ya, berperkara ini, mukhasim, walaupun dia adalah mubtil ahlul batil, terkadang karena kebagusan hujahnya, lalu barakallahu fikum atas yang lain, diputuskan bihasabi ma takallama bihi hadal mukhasim, sesuai dengan alasan, bukti, hujah si pendebat ini. Fala buddha, kata beliau, antakuna aliman bihalil madu'u, hendaklah engkau harus tahu tentang kondisi orang. Barakallahu fikum, subhanallah. Memang berat memikul amanah dakwatu ilallah jalla subhanah. Wallah, coba tanya para asatidah. Ya, kalau ditanya mau jadi dai atau mau jadi muridnya para ulama, terus duduk belajar, mereka akan memilih mau duduk belajar di sisinya para ulama hatta tuwafi, sampai meninggal dunia. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terkait dengan amanah dakwah ilallah, maka oleh karena itu, udhakiru nafsi wa iyyakum, para duat ilallah, kita, mari kita mengangkat maslahat dakwah ini di atas segala-galanya. Perjalanan dakwah, kan kita ini sedang memikul amanat yang sangat besar. Apa toh yang kita mau cari dari dakwah ini? Kedudukan enggak ada. Harta benda juga enggak ada. Pamor bukan tempatnya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sampai kita mengangkat kepentingan diri di atas dakwah ilallah, musibah. Musibah, barakallahu fikum. Harus kita mengedepankan kepentingan dakwah di dalam hidup kita ini. Kalau engkau telah melakukan demikian, akramakallah, Allah akan memuliakan engkau. Tapi kalau sebaliknya, kita angkat kepentingan diri kita, lalu dakwah di bawah kita, Allah miskin, Allah akan membongkar dirimu melalui dakwah itu sendiri. Barakallahu fikum. Maka ini nasihat buat diri saya sendiri, untuk kita mengutamakan kepentingan dakwatu ilallah jalla subhanah. Barakallahu fikum. Ya, kalau itu yang ada pada diri kita, ayyuhad da'i ilallah, kalau kepentingan dakwah bersinggungan dengan kepentingan pribadi kita sendiri, insyaallah Anda akan tanazul, merendah, mengangkat setinggi-tingginya dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fika. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri. Setan terkadang menggoda. Padahal dia barakallahu fikum. Dia berkecimpung di dalam dakwah bertahun-tahun. Dia sabar untuk menghadapi apa adanya. Ketika maslahat dakwah bersinggungan dengan pribadinya, diangkat, wah, saya yang pernah membangun, saya yang mengawali, saya. Oh, jangan. Kita harus barakallahu fikum mengangkat kepentingan dakwah ilallah jalla fi'ula di atas segala-galanya. Kalau mau mengangkat diri, ya akhi, Anda ini bisa berbuat di dalam dakwah, bukankah karena dakwah? Dakwah Allah Jalla wa'ala. Dia yang memberikan Anda hidayah sampai bisa berkecimpung padanya. Sekarang, engkau ingin membalik, oh saya, karena ini, karena saya, dan yang semisalnya. Jangan sampai tawadu kepada Allah Jalla wa'ala. Tawadu di hadapan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Saya mengingatkan ini sekali lagi. Mengeri, ngeri sekali. Kalau sekiranya barakallahu fikum menimpa diri-diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian kita nomor sekiankan urusan dakwatu ilallah jalla subhanahu. Yang ketiga, as-salithu, kata beliau, ala basiratin fi kayfiyyati da'wati. Qala Allah Ta'ala, ilmu yang dia harus miliki ketika terjun di dalam dakwatu ilallah, berilmu tentang kayfiyyah, bagaimana dia berdakwah di jalan Allah. Barakallahu fikum. Jangan sampai kebablasan. Ingin mencari, mendakwahkan orang-orang awam. Misalkan, ingin mencari perhatian orang-orang awam terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu ikut bermain dengan cara-caranya ahlul batil, ahlul ahwa, hizbiyun, dan yang semisalnya. Alasannya, kenapa anda? Biar itu lo banyak orang awam memasukkan dirinya. Memasukkan anaknya. Apa yang anda bisa petik dari barokah Allah? Ini metode kebablasan. Tentu salah. Yang nanya bablas itu, ya keliru barakallahu fikum. Ala basiratin, di atas ilmu bagaimana mendakwahkan barakallahu fikum. Kaifiyah, masya Allah, tidak disisakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi melainkan semuanya sudah disampaikan, sudah dipraktikkan barakallahu fikum. Tinggal kita. Sekarang Anda ingin menarik anak-anaknya orang awam, lalu melirik kepada iradatihim, kemauan-kemauan orang-orang awam tersebut. Kalau itu yang engkau kejar, hancur. Barakallahu fikum, berarti Anda tidak mengerti kaifiyatu dakwah. Kaifiyatu dakwah ini tetap berada dalam koridor bimbingan dan bingkai syariat. Mungkin cara pendekatan Anda yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh keluar dari tuntunan agama. Prinsip al-Islam dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Mengerti metode dakwah Allah telah ungkapkan. Serulah engkau ke jalan Allah bil hikmah. Hikmah meletakkan pada posisi dan tempatnya. Ini namanya hikmah. Ingat, hikmah tidak keluar dari koridor syariat. Nah, ya, kita itu mau hikmah ke hikmahnya lembek, loyo, lesu di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa. Lur terus dianggapnya akhi hikmah lah. Harus engkau bisa membedakan. Barakallahu fikum. Hikmah yang dimaksud di sini tidak sampai keluar dari prinsip-prinsip manhaj. Barakallahu fikum. Wal mau'idhatil hasanah. Dengan wejangan nasihat yang baik dan bagus. Engkau masuk di tempat orang-orang yang mungkin banyak pelaku maasi tapi ingin bertaubat kepada Allah. Di sinilah mau'idhah melalui terhib, ya, menganjurkan, memberikan dorongan, menjelaskan ancaman ini kalau dia itu adalah barisan orang yang dari pelaku maksiat ingin bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Bil mau'idhah hasanah. Berikutnya dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Menghadapi orang yang tadi disebutkan ahlul jadal. Subhanallah. Tapi barakallahu fikum, orang ini kalau dia kalah hujahnya, misalkan dia mau menerima kebenaran. Kita tahu dari pengalaman orangnya demikian. Misalkan barakallahu fikum. Kedua, engkau mampu untuk melayani. Dia talaban, dia talibun lil haq. Anda mampu untuk melayani, layani. Tapi ingat, Allah berpesan wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai-sampai tingkat orang yang agak sedikit, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga akhlak, menjaga adab. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukankah ini adalah pembelajaran akhlak yang sangat dibutuhkan oleh seorang da'i ilallah? Wajadilhum, menghadapi orang yang mujadil sedikit, kita disuruh oleh Allah untuk berakhlak dan untuk beradab. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, dari pelajaran ini kita mengambil rahimani wa rahimakumullah, yaitu faedah ilmiah. Di depan kita sebutkan, memang benar dakwah itu tugas yang sangat agung dan besar. Kita melihat dari hal-hal yang dibutuhkan di dalam dakwah ini begitu besar. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar para du'at ilallah subhanahu wa ta'ala, belajar dari pengalaman ulama-ulama una, ulama-ulama kita barakallahu fikum, bagaimana mereka menyampaikan al-haq, bagaimana mereka mensikapi orang yang awam, tidak sama mensikapi dengan ahlinya barakallahu fikum, orang yang ya pelaku apa pencetus pimpinan dalam kebid'ahan. Tapi terkadang kan kita salah kaprah. Wah, kita ratakan semuanya. Ahlul bid'ah ya akhi. Masjid Dirar. Tahu Masjid Dirar ya? Ya. Itu jangan masuk ke situ. Itu Masjid Dirar. Ya. Namanya Masjid Dirar ya harus dihancurkan. Harus dijangan sholat di sana. Dan yang sejenisnya barakallahu fikum. Ya Allah. Ini pembelajaran yang sangat penting dari bimbingan beliau. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.